Qala al-mu'allif rahimahullah, kita masuk kepada faslun fima wala walata wa in al-musyabbihat bilaisa. Al-musyabbihat atau al-musyabbahat? Qala al-nazim rahimahullah, i'malu laisa u'milat maduna in ma'a baqad nafi wa tartibin zukin. Hadhihi hurufun ta'malu 'amalaisa. Jadi huruf ma, la, walata, wa in itu ada kalanya ya ta'mal amal laisa, haythu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Jadi wa hiya tufidun nafya. Ya. Wa li hadza syubbihat bi laisa. Jadi kenapa tidak dikatakan bi kana padahal diamalnya kana, karena tadi dia ya'mal, di samping dia ya'mal amal kana, dia juga yufidun nafyi. Wa ma'na al-baiti u'milat ma, ya, ma itu di apa namanya? U'mila itu di mendapat i'mal laisa, ya, jadi dia beramal dengan amalnya laisa itu dengan syarat. Yang pertama adalah alla yuzada ba'daha in. Ya. Nahu ma in Zaidun jahilun. Ya. Jadi maknanya itu kalau ketambahan in, ya, itu dia tidak ya'mal amal laisa, ya, maka inilah yang dimaksud dengan apa? Duna in. Menyentuh, Ustaz? Ya, itu yang dimaksud dengan duna in. Ya, kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua, antakuna ya baqiyatan ala makna nafi. Ya, dia ya, dia maknanya apa? Nafi. Walam tantaqid bi illa, dan makna nafi itu tidak ternafikan dengan illa. Nahu ma zaidun illa qaimun. Wa hadza makna qawluhu ma'a baqan nafi. Ya. Kemudian yang ketiga, alla yataqaddamu khabaruha ala ismiha. Jadi syarat yang ketiga adalah khabarnya tidak taqaddama ala ismiha, ala ismiha. Fala yuqal, maka enggak bisa dikatakan ma qaiman zaidun. Ketika ma qaiman zaidun, maka harus ma qaimun zaidun. Wa hadza makna qawluhu wa tartibin zukin, ay zukin bi makna udim. Ya. Wa mithalu mastakmala syurut, dan contoh dari yang terpenuhi tiga syarat di atas. Jadi pertama tidak ketambahan in, kemudian tetap pada makna nafi, kemudian yang ketiga adalah apa? La la taqaddam khabaruha 'ala ismiha. Ya, itu apa? Contohnya adalah ma hadza basharan wa hiya lughatul hijaziyyin. Ya, wal lughatu kulluha hujjah, la farqa fil hujjiyah baina lughatin wa ukhra. Ya. Kemudian, ya, ini tentang ma dan syarat-syaratnya. Ya. Wa sabqa harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Ya. Yaqulu an-nazim, mengatakan ajazal ulama sabqa harfi jarrin aw dharfin, ya. Mithla ma bi anta apa nih? Ma'niyan. وهذا المثال تقدم فيه معمول الخبر وهو بي على الاسم وإنما جاز لأنه جار ومجرور كقولك ما في البيت أحد. ما في البيت أحد. وللظرف والجار والمجرور تميز واختصاص ومن أهل المغرب من يسميها شرفاء النحو. درس سيبلم إنني بلم نعمون. Ya, wa sabqa harfi jarrin aw dharfin kama, ya, bi anta ma'niyan ajazal ulama, ya. Para ulama nahu memperbolehkan sabqa harfi jarrin aw dharfin. Jadi kedahuluan harfi jarrin wa dharfin itu apanya? Ininya ya berarti ya. Apa? Istilahnya ismuha wa khabaruha, ya. Hah? Ya, tadi juga perkisahnya. Ah, iya. Ma bi anta ma'niyan. Wa hadzal mithal, ya, taqaddama fihi ma'mulul khabar. Ma'mul khabarnya taqaddam. Ya. Ai ma anta ma'niyan bi, kan aslinya kan. Maka itu boleh taqaddam, berarti boleh apa namanya? Taqaddam ala ismi wa khabar ala ismi wa khabari laisa, gitu ya. Wa huwa bi ala ismi. ya. Wa inna ma jaza li'annahu jarrun majrur, maka dia boleh itu karena dia jar dan majrur. Seperti yang mengatakan ma fil baiti ahadun, ya. Walidharfi wal jari wal majrur tamayyuzun wa ikhtisasun. Wa min ahli al-maghrib ma yusammiha syurafa an-nahwi. Ya. Jadi ini mungkin alasan ininya, ya. Alasan-alasan kenapa diboleh ditakodamkan karena dzaraf dan jar majrur itu dia memiliki kekhususan. Ya. Ya, al-maghrib itu menyebutkannya syurafa an-nahwi. Mungkin dia bisa ditaruh di mana-mana, mungkin gitu ya. Ya. Kemudian waraf ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Yaqul ilzam raf'a ma'tufin bilakinna au bibal min ba'di mansubin bima haitsu kana wajada. Ya. Jadi ilzam raf'a ma'tufin bilakin, ya, au bal, jadi min ba'di mansubin bima taqul ma anta sya'iran bal mutasya'irun. Oh, jadi kalau berarti khobarnya itu ada ataf setelahnya dengan bal atau dengan lakin, maka apa? Maka ma'tufnya itu, ya, senantiasa selalu apa? Selalu marfu. Ya. Ilzam raf'a ma'tufin bilakin au bibal. Contohnya ma anta sya'iran bal mutasya'irun, ya, ma anta sya'iran bal mutasya'irun. Nah, di sini, ya, yang jadikan contoh bal mutasya'irun karena dia apa? Karena dia ma'tuf kepada mansub, ya, kepada khobar ma, ya, padahal khobar ma itu kan mansub, ya kan, tapi kemudian dia atofnya dengan apa? Dengan bal, ya. Maka dia di sini ilzam, ya, waraf ma'tufin bilakin, ya, ilzam marfu'nya. Nanti Eropi gimana, ya? Eh? Mutasyairu sama itu. Nah, coba kita rujuk dulu, Ustaz. Eropi gimana, Ustaz? Eropi. Ini matuk tapi marfu. Kita tanya Syekh Muhyid dulu. Syekh apa? Ya, nanti kita lanjutkan, ya. Jadi, ya, saya ulangi dikit biar masuk rekaman. Biasanya agak sinyal dikit, ya. Ustaz Afan berapa bangka, ya? Ya, jadi apabila setelah ma itu ada atif, maka ada kemungkinan pertama atifnya adalah apa? Ijab lil ijab. Maka di sini lakin dan bal, ya. Maka huruf atau setelah bal dan lakin tadi, maka ta'ayyana raf'ul ism al-waqi' ba'dahu, ya. Jadi dia wajib di apa namanya, dirafakkan, ya. Karena apa? Karena mana tadi, ya. Dan itu contohnya bal dan lakinna, maka kamu katakan mazaidun qa'iman lakin qa'idun bal, maka harus di sini ditukan, dan takdirnya adalah apa, ya, takdirnya adalah lakin huwa qa'idun, ya, maka dia fayajibu raf'ul ism ala annahu khobar mubtada mahdhuf, karena dia khobar dari mubtada yang mahdhuf, ya. Maka enggak boleh wala yajuzu nasba qa'idin, ngapa enggak boleh qa'id itu enggak boleh dimansubkan, ya, sebagai ataf, sebagai kepada khobar ma. Karena apa? Li'anna ma la ta'malu fil mujab. Karena ma itu dia la ta'mal fil mujab. Ya. Ini ada keterangan lagi, Ustaz. Idza kana al-harful 'atif ghairu muqtadin lil ijab. Nah, di kitab kita kan ini kan seperti waw dan selainnya, jaza nasbu war raf'u. Maka dia jaza dua-duanya. Iya. Ya. Kalau dia tidak mengandung ijab, ya. Iya. Atofnya itu. Ya, atofnya. Itu Ibn Akil apa? Ibn Akil, Ustaz. Ya. Berarti kayak misalkan ma'anta sya'iran wa. Ya. Boleh nasab. Ma'anta sya'iran wa faqihan, misalnya. Ya. Ma'anta sya'iran wa faqihan. Faqihan atau wa faqihun. Iya, bisa. Tapi mukhtar di sini an-nasab katanya. Mukhtarnya maksud ya, karena dia fungsi atofnya berjalan sesuai dengan iya. Iya, iya, oh, iya betul itu. Berlaku. Berjalannya sesuai dengan ba. Alam itba. Nah, rofanya al-istinaf. Iya. Iya. Masuknya dia apa? Maktuf ya. Iya, maktuf. Jadi dia berjalan sesuai kalau rofanya di istinaf. Iya. Dia berjalan sesuai dengan kondisi. Kayak berarti ya. Kayak hukum ilah. Iya, kayak hukum ilah. Mirip-mirip kayak ilah. Iya, mujab mati. Ya gitu. Iya, gitu. Masya Allah, masya Allah. Lanjut ya? Lanjut, lanjut. Wabagdha, wabagdama, walaysa jar, wabagdama, walaysa jarul bal khabar, wabagda, wabagdala, wanafinka nakat yujar. Ya, yaqulu, ya. Mualif mengatakan jarul, jarul ba'u al khabar bagdama. Wa ba'da laysa nahu wa ma anta 'alaihim biwakil jurral ya jarral jarral ba'u al khabar ba memajrurkan khabar setelah ma ya wa ba'da laysa nahu wa ma anta 'alaihim biwakil ai wa ma anta 'alaihim wakil kalau di selain Al-Qur'an bisa gitu ya alaysa Allah bikafin 'abdah yusammuna hadhihi al ba zaidatan ya waqad yujarrul khabaru bil ba'i zaidah ba'da la wa kana al manfiyah ya nahu lam akun bi ajalihim ya, jadi ini apa tentang tambahan ba ya pada awal ziyadatul ba fi awali khabar apa pada khabar dari laisa dan kana al manfi ya. Khabar ya. Itu khabar ya. Ya. Apa tadi? Ya, setelah la sama kana manfi ditaklil tapi ya. Waqad yujar. Mana tadi? Waqad yujarul khabar bil ba zaidah ba'da la. Ya, wa kana al manfiyah nahu. Ya. Maka ya, qad enggak maksud saat varian berarti qad maknanya litaklilkan. Oh. Ya, qad yujar. Di situ. Qad yujar. Iya. Ya, mafhum ya ini ya. Pit. Bedanya pas. Hah? Emang udah majrur kalau ada bani. Ah, iya, iya cuma ngasih tahu itu. Tapi kalau ketika setelah la dan kana manfiyah lebih sedikit. Lebih sedikit. Oh. Yang dengan Mbak Zaidah itu, ya. Soalnya di situ kot ya, kot, ya. Lanjut ya. Fin nakirati u'milat kalaysa la, wa qad tali lata wa in dal amala. Ya, ya. Mualif mengatakan yakulu, ya, u'milat la kalaysa fin nakirat. La di sini ya'mal 'amal laisa itu ketika apa pada nakirah nahu la ahadun naiman ya berarti nakirah di dua-duanya ya ya isman wa khabaron ya ya wa qad ta'malu la ta wa in hadzal 'amal ya dan la ta dan in ya sama juga ini berarti litaklil ya Ustaz ya ya wa qad ta'malu la ta wa in hadzal amal seperti wala ta hina manas ai la tal hinu hina manasin ya wa nahu inil masajidu mughlaqatan la tapi ini kenapa mughlaqatan kenapa al masajidnya di sini pakai alif lam padahal di sini ya'mal fi nakirat katanya tadi kalau yang la la sama laisa la beramalan laisa apa ya diamal kenakirat iya tapi di contohnya dia mengatakan inil masajidu mughlaqatan kalau contoh yang laisa la ahadun naiman nakirah dua-duanya kan la ahadun naiman nakirah fil isim dan nakirah fil khabar ya lai di lata wala tahina manas ay la talhinu, la talhinu hina manas, ya. Jadi terus di in inil masajidu mughlaqatan. Kita telepon, telepon Syekh Ibnu Aqil. Masyaallah. Nih. Huruf al-amila ta'mal laysa arba'ah. Wa qad taqaddama al-kalam ala ma wa dzakar wa dzukira huna la wa la ta wa in. Amala fa madhhabul hijaziyyin i'maluha 'amal laysa. Madhhabu tahmim ihmaluha. Ya, ini kita ihmal ya. Ya. Wa la ta'malu indal hijaziyyin illa bi syurutin thalath. Oh. Ini disebutkan di sini. Amalnya di sini enggak ada syaratnya ya. Nah, yang coba sebutkan tadi cuma syaratnya ma kan. Ini. Yang pertama ayakun alis semua khobar nakirotain. Ya. Nah, itu ini syaratnya tadi. Itu yang la ya. Ya. La rajulun afdhala minka. Hmm. Ya, contohnya. La rajulun afdhala minka. Terus syarat kedua. Syarat kedua beliau mendatangkan syahid. Allah taqaddama khabaruha ala ismiha. Ini enggak boleh. Ini juga maka enggak bisa dikatakan la qaiman rajulun. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Itu syarat kedua. Syarat kedua. Asyartu tsalits alla yantaqidun nafyu bi illa. Maka nafinya la rajulun illa afdhala, ya. Ya. Itu enggak bisa. Bisa. Ya. Aslinya ya la rajulun illa afdalu. Kalau itu ya. Ya. Terus boleh sebutkan wala mitar al musannif li hadaini syartain, ya, dua syarat ini enggak disebutkan oleh musanif. Oleh nazim. Ya. Ya. Terus tentang yang tadi. Oke. Okay. Yang in lagi ya. Ini wa amma in annafiyah fa madzhabu aktsarul basri wal farra annaha la ta'malu syai'an. Maka tadi wa qad ta'mal kan sudah lit. Ya. Wa madzhabul kufiyyin khala al-Farra annaha ta'mal 'amal laysa wa qala bihi min al-Basharin Abu al-Abbas al-Mubarrad wa Abu Bakr bin Sarraj wa Abu Ali al-Farisi wa Abu al-Fath bin Jinni wa ikhtarahu al-musannif. Wa za'ama anna fi kalami Sibawai rahimahullah ta'ala isyatan ila dhalik wa qad warada sama' bihi qala asy-syair in huwa mustawliyan 'ala ahadin. Terus ini beliau menyebutkan khilaf-khilafnya. Ya, innal ladzina tad'un min dunillahi 'ibadan amsalakum binasbil 'ibad. Ya. Wala yushtaratu fi ismi wa khabara ay yakuna nakiratain. Innal ladzina tad'un min dunillahi 'ibadan. Ini berarti bukan taukid ya. Hah, bukan. Nafi. Innal ladzina kan? Kalau contohnya di sini innal ladzina tad'una kalak yang biasa innal ladzina. Ya, ini dia bacanya ini. Hah? Ini innal ladzi. Ada in sebagai ma ya. Innal ladzi. Film itu saya rasa. Ini dia diriwayatkan dari ini, San. Wal Ibnu Jinni meriwayatkan bahwa Said bin Jubair radhiyallahu anhu itu membaca innal ladzina tad'una min dunillah. Binasbil ibad ibadan ibadan. Masyaallah. Ya. Ya. Lanjut ya. Nah, berarti tadi ya kalau dia ya'mal yang penting bagi kita ini ya, walau syaratu fi ismiha wa khabariha yakuna nakiratain. Kalau yang ini itu ya. Ya. Bal ta'malu fi nakirah wal ma'rifah. Maka bisa katakan in rajulun qa'iman, in zaidun qa'iman. Ya. Ya. Ini kan lebih jelas ya. Iya. Oke, okay. Mafhum ya in ya. Oke, okay, sekarang tinggal lata. Wa amma lata fahiya la an-nafiyah. Ya, lata itu sebenarnya dia adalah la an-nafiyah zidat alaihi ta zidat alaiha. Ya, ta ut-ta'nitsi maftuhah. Ya, wa madzhabul jumhur anha ta'mal 'amala laysa. Oh, berarti ini qafnya tadi yang untuk lata malah litakhir Ustaz. Ya. Madzhabul jumhur dia ta'mal 'amal laisa fatarfa'ul isma wa tansibul khabara. Lakin ihtassat bi annaha la yadhkuru ma'aha al-ismu wal khabaru ma'an. Bal innama yudhkaru ma'aha ahaduhuma. Ya, wal katsir fil lisan al-arab hadzfu ismiha wa baqa'u khabariha. Contohnya tadi wala tahina manasin ay wala talhinu. Kalau lata lanjutan ya, baca selanjutnya. Selanjutnya juga? Itu selanjutnya, keterangan itu. Oh, di ini? Di ini. Oh, iya. Ini emang cocoknya buat fitrah ngajar ini. Kalau fitrah ngajar, cocoknya pakai ini. Nanti ambil syarat suruh-suruh ya. Contoh-contohnya di Nuakil. Oke, lanjut ya. Keras banget ini. Masih apa ya, lambang gitu. Wa ma li la tafi siwa hinin amal wa hadfu dhir raf'i fa sya wal 'aksu qal. Ya. Ya, dua bait ini ya, mengatakan bahwa tadi ini baru disebutkan ya, la ta la ta'malu illa fil hin wa huwa zaman ya. Jadi la ta itu dia ya'malnya ya, berarti di zaraf zaman gitu ya. Ya. Ya. La ta sa'ata la ta sa'ata man da la ta sa'ata man damin. Ya, sa'ata man dam itu waktu penyesalan gitu ya. Ya. Wa la ta waqta matabin. Ya. Kemudian hadfu marfu'uha tadi, ya. Isimnya itu dihapus, ya itu kathir, sering. Jadi mayoritas sering dihapus. Ya, seringnya gitu ya. Kama madha fil amthilah. Wal akas, ya, boleh juga akas ya, qalil, tapi dia qalil. Ya, wa minhu qira'atu badim wa la tahinu manas. Jadi kalau yang apa? Yang qalil yang apa? Yang ini saat yang kebalikannya. Jadi yang dibuang khobarnya. Itu dikit ya. Wujud rupanya. Ada. Contohnya ada enggak situ? Ada set. Salah satu qiraat dia enggak nyebutkan. Coba kita tanya Ibu Akil. Ibnu Akil coba. Nah, masyaallah. Rahimakallah ya Ibnu Akil. Rahimakallah. Masyaallah. Hah? Yang sana hari. Hanya waqad kuri. Oh. Kalau di sini? Kalau di sini waqad kuri'a syudzan. Waqad kuri'a syudzan. Iya. Bi raf'il hin 'ala annahu ismu lata wal khabar mahdhuf wa takbir wa la tahinu manasin lahum ai wa la ta, tapi kiranya kira syadzah. Syadzah itu nakil tahun berapa? Nakil apa ini? Coba di depan kita atau di ini nakil itu 8 ya? 800an ya? Dar. Wah, lama banget 800-an. Masa belum ada gadget. 100 tahun lalu ini ada. Hah? 100 tahun yang lalu ini ada. Masa-masa udara masih segar, enak gitu. Kalau pikiran. Asik. Tahun 800 gitu. Mungkin ada set pas zaman wabah taun set. Gak ada disebutkan sini ininya. Salah sih. Bukan di depan kitab aja gak ada. Gak ada disebutin. Karena kalau syududan, kalau zamannya sebelum Ibnu Jazari di luar kira sab'ah itu sudah syududan. Itu ya. Tapi setelah Imam Jazari ada kiraat yang tarakah. Nah tarakah itu masih mu'tabar sahihan. Yang di luar itu baru syudu dan di luar ya. Sosok sugro berarti syudu dan. Pak sebelum Imam Jazari masih sama Wikipedia. Tapi Imam Nawawi bilang di luar. Tanyanya gini. Pakai ini aja Ustaz. Ibnu Akil lahir tahun berapa? Pakai suara Ustaz. Tanya. Saya enggak mau suara saya di emang bisa dia ngerekam nanti? Enggak, sih kan dia ini. Apa? Ini udah ngerekam. Udah kerekam sesuatu langsung dari WA kalau voice note. Iya. Iya, udah lah. Kita ngobrol sendiri aja tidak kerekam. Iya, jadi udah dan kita. Iya. Kita ngobrol masalah apa gitu pas yang, kita buka HP itu bisa muncul iklan yang belum kita kirim kori atau yang kita kirim. Yang apa? Ibu kasir. Serem tuh emang. Ibu kasir. Tafsir. Tafsir lah, 700. Iya, abad ke-8 sih. Hah? Abad ke-8 ya? 700-an berapa? 769. Wah, satu zaman itu. Mujizari. Mujizari. Karena mau ngetes lah, buka HP terus ngomong apa, nulis rekam nanti. Buka Google-nya apa? Jangan enggak pakai yang asal. Enggak, oh, tapi Mujizari ini biasa aja. Oh. Di belakangnya biasa ditaruh. Iya, berarti dia masih yang sama. Kadang suka muncul padahal kita masih dua sama. Googling apa gitu. Iya. Ini kan jadi kayak nemuin lagi iklan gitu. Iya. Oh, ngumpulin lagi kan ribuan yang itu. Apa ini lagi tahu. Yang ribuan jalur tuh. Nemuin lagi ternyata yang iklan. Tiga itu pun masih full walaupun enggak mau khawatir ya. Mikirin apa ya? Sur dan sahih. Yang itu mahal kira memang. Ada yang ngikutin ya betul muncul jari. Kalau mikirin ini bisa enggak ukur misalkan makanan yang harga mahal ada diskonnya harga murah keluar enggak kira-kira gitu ya gitu gitu. Bisa jadi apa namanya? Dijelasin dulu di chat di chat di apa? Itu. Kalau yang tiga kira Muqarrabah ya. Kita masuk kepada af'alul muqarrabah. Qala an-nazim rahimahullah kakana kada wa'asa lakin nadar ghairu mudari'in lihadaini khabar ya. Af'alul muqarrabah af'alun tadullu ala qurbi wuku'in khabar wahya kada wa kariba ini ya. Bisa deh وكربه وأوشك وأما عسى وحارى وخلولق فأفعال تدل على الرجاء والباكي مما ذكر في هذا الباب أفعال شروع في شيء أفعال شروع في شيء أفعال المقاربة adalah أفعال فعل تدل على قرب وقوع الخبر yang menunjukkan dekatnya ya terjadinya khabar wahya adalah kada dan kariba wa ausyaka adapun asa ya wa hara wa ikh laulaqa fa'alun tadullu ala raja ini adalah fi'il ya yang menunjukkan raja wal baqi mimma dzukir adapun yang selanjutnya termasuk af'al muqarrabah juga adalah dalam bab ini itulah af'alu syuru'in fi syai'in jadi yang menunjukkan memulai suatu pekerjaan. Yaqulul musannif musannif ya nadhib mengatakan mithlu kana ya seperti kana yaitu apa kada wa asa walakin yaqillu jiddan ayati ya khabaruhuma ghaira mudhari'in ya jadi walakin yaqillu jiddan ayati ya khabaru jadi khabar dari kada dan asa itu jarang sekali khabarnya itu apa? Khabarnya selain dari mudhari. Jadi seringnya itu khabarnya apa? Mudhari. Ya wa ma kadu yaf'alun fa'asallahu ay yati bil fathhi. Nah, itu. Kemudian wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kana wa kada al amru fihi ukisa. Ya, adapun kaunul khabar ba'da asa itu biduni an qalilun jiddan. Jadi khabar asa yang tanpa an ya, itu qalil nazar. Ya. Ya. Nazar. Itu apa? Qalil, nadir. Ya. Adapun sebaliknya wa amma kada fabil akas. Ya. Jadi khobar dari kada itu yang tanpa yang pakai an itu yang qalil. Jadi khobar asa itu banyaknya pakai an ya. Sedikitnya tanpa an. Sedangkan khobar dari kada banyaknya tanpa an, sedikitnya pakai an. Kita tanya Syekh. Biasanya sama beliau dicontoh-contohkan. Ya, kita lihat contoh-contohnya al-muqarrabani. Ya. Supaya kun al-kathir fi tajarrab an wa yakul fa min tajri ya fa dhabahu wa ma kadu fa dhabahuha ya wa ma kadu yaf'alun. Ini yang tanpa an. Ya, qala min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Ya. Ini contoh yang tampaan yang pakaian dari kada ya. Ya. Qalu sallallahu alaihi wasallam makit nahaitu an usalli al-asra hatta kadat asy-syamsu an taghruba. Ya. Jadi makittu an, nah itu, makittu an usalli. Ya. Oke. Itu. Kalau yang asa yang kita nyari yang coba contoh yang tampaan. Kalau dengan an banyak. Itu asalnya yang tampaan itu fara'un yang sedikit. Fa'asallahu ayyati bil fathi asa rabbukum ayyarhamukum. Amin urdi bil an. Ini contoh. Asal kar nif syair tapi bukan di ayat. Asal karbul ladzi amsayta fih yakun wara'ahu farjun qaribu. Oh. Apa itu? Asal karbu alladhi amsayta fihi. Ya. Apa ya? Masalah atau yang yakun wara'ahu farjun qarib. Allahu akbar. Ya. Ya. Masya Allah. Atau di sini kalau syair asa farjun ya'ti bihi Allahu. Ya, asa farjun ya'ti. Ya. Khabarnya ya'ti kan? Kalau tadi asal karbu alladhi amsayta fihi yakunu, khabarnya kan ya. Yakunu ya, ya. Asalnya kan pakai an, asaan yakuna. Kalau tadi asaan ya'tiya harus. Oke, kita lanjut ya. Tadi waka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi an muttasila. Ya, yaqulu ya hara, hara itu seperti asa fil makna. Ya, seperti asa fil makna. Fa kullu minhumma yadullu ala ar-raja. Ya. Jadi antara hara dan asa itu secara makna sama, masing-masing keduanya menunjukkan kepada raja, pengharapan. Ghaira anna khabar hara, ya, namun khabar dari hara itu la budda ayyaktarina bi'an. Ya, khabar hara itu ini berarti hukumnya harus wajib. Ya, pakai an. Taqulu haral maridu ayyashfiya. Ya, haral maridu ayyashfiya. Jadi hara dan asa itu sama-sama asalnya ayyushfa. Ya, sorry. Ya, haral maridu ayyushfa. Ya. Jadi asa dan hara itu kan sama, maka dia ininya apa namanya khabar, apa khabarnya asalnya pakai an. Ya, adapun pada asa itu boleh ya tanpa an, tapi qalil ya, sedangkan di hara sama sekali tidak boleh. Hara labud. Labud gitu ya. Labud labuda alaihi an yajiba wa alaihi. Ya. Jadi mana tadi hara asa ya. Wa alzamu khlaulaqa an mithla hara wa ba'da aw syakan tifa an naza an nazura. Ya. Alzam al-arabu fi'l ar-raja ikhlaulaqa ya alzamuhu an mithla ma alzamuha hara wa qalla jiddan adam iqtiran an bi khabar aw syaka. Ya, jadi kalau ikhlaulaqa itu secara hukum mirip dengan hara, adapun aw syaka itu apa, qalla jiddan adam iqtiran an bi khabar, khabarnya itu justru sedikit yang pakai an. Ya, wa qalla jiddan adam iqtiranu an. Ya. Jadi yang khabarnya ausyaka itu yang tanpa an itu sedikit. taqulu awshaka waqtu dhuhri ayyahina wa khlawlaqal imamu ayyahdura, ya wa khlawlaqal imamu ayyahdura, seperti itu. Yushiku ayyan ta'mih. Nah, ini hadis itu, hadis arba'in. Yushiku an. Oh, ini kita tanya sama Syekh. Bawa dia biasanya ini. Akil. Wa masyka fal kathik tarannu khabar bi an wa yakilu hadfuha minhu. Fa min iktiraniha biha walau su iktiran. Antum sen. Aduh, walau su'ila an-nasu turabu la awshaku idza qila hatu ayyamallu fal kathir iktarun khabar bi an. Ini yang kathir contoh. Wa min tajarrudihi minha qawlu sya'ir yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di gharratihi yuwafiquha. Itu yuwafiquha. Ya kan? Yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di gharratihi yuwafiquha. Dia enggak pakai an ya. Enggak pakai. Ini kan yang jarang nih, San. Contoh yeah, yang jarangnya Osaka. Banyak kan syair-syair ya, syairnya ya. Iya, yang jarang itu rata-rata di syairnya tuh di syair. Iya. Seperti itu. Kalau di ayat banyak kan pakai an yang tadi ya. Ayat yeah, Quran pakai an. Wa mithlu kada fil asahi karaba. Karaba ya, bukan kariba ya. Karaba. Wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba. Ya. Ya, dan seperti kada fil asah itu siapa? Karaba. Wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba. Ya. Berarti karaba ini dia termasuk af'alu syuru'i. Ya. Atau karaba mithlu kada fi adami iktirani khabariha bi an fil asahil ashhar. Wajib berarti dia. Pakai an ya. Cuman saat nanti di sini sama Syabnu Akil di ada yang pakai an ya. Coba dibaca. Ini. Lam yadhkur sibawih fi karaba illa tajarruda khabaraha min an. Jadi justru sibawih bertentangan dengan nazim di sini. Ya. Ya. Wa za'ama al-musannif, sedangkan musannif itu siapa? Numalik. Ya. Anna al-asah khilafuhu. Ya, beliau mengatakan bahwa yang benar justru tadi bahwa khabarnya karaba itu apa namanya? Pakaian. Pakaian. Heeh. Bidunia. Iya. Biduniaan, sedangkan si Baweh mengatakan ini pakaian. Itu si Baweh pakaian itu maksudnya kayak asa gitu apa gimana? Maksudnya harus pakaian atau boleh ditinggalkan? Kalau ini contoh yang dibawakan Ibnu Akil itu gini, karabal qalbu min jawahu yadhubu. Itu ya ikhtiran biha. Ini ikhtiran. Ini tajrid nih. Ya, karabal qalbu min jawahu yadhubu. Yadhubu kan? Pasti. Nah. Karaba, hampir-hampir ya kan? Al qalbu hati itu min jawahu, dari Jawa ini. Jawa. Ya. Jawa berarti hati dari Jawa itu. Mau. Ya. Orang Jawa gitu ya. Itu Alusha. Annamam. Iya, ada. Oh, ini saat Jawa itu apa nih? Syaddul wajad. Ada di sini. Cuman apa arti udah diartikan enggak paham lagi. Syaddul wajad. Artinya lagi yang di situ apa kita jelasin di sini. Iya, itu ai. Ayna faqa. Dan dun wa yadubu fakar walakin min jawab yadubu syaddul syaddul wajad sama itu Jawa Jawa gitu saya ya Jawahu Jawa. Itu kayak domir Jawa. Jawa bukan jah jah enggak dia Jawa sih Jawa Jawa hu itu domir dia kembali kepada qalb kayaknya laqad qarba qalbi ayadhuba min shiddati ma halla bihi min alwajad ulazin hin ablaghan oh min jawahu itu apa yang didapatinya Ustaz jadi karabal qalbu min jawahu yadhubu seolah-olah hati itu hampir hampir apa namanya hampir meleleh ya ketika mendapatkan hina faqala hina ketika ya mendapatkan usyah apa namanya usyah itu orang yang suka namimah ya mengatakan hindun ghadubu ya jadi syaddul wajid itu jadi apa tukang marah gitu ya itu kan usyah itu ya, tukang ya tukang hoax lah hari ini asik usyah tulisannya usyatun u w s u h washi usyatu al usyah berarti gitu ya ya. Jadi bikin aja tukang hoax usyah penyebar fitnah usyah. Ya, ya. Hadza ma'na syatr awal min bait Ibn Malik. Wa ma'na tsani ada muqtaran khabar af'al syuru' bi an wajab. Ya. Wa ma'na syatr awal jadi tadi fil ashah karaba. Ya. Wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba. Adapun dari fi'il syuru' itu af'al syuru' itu apa? Enggak pakai an. Oh, yang yeah. Kedua ya. Ya, af'alul kan tadi ada beliau katakan af'alul muqarabah. Mm-hmm. Kemudian tadi raja, kemudian ya, yang berikutnya adalah af'alus syuru. Ya, af'alus syuru ini malah wajib ya. Malah tadi wa tarku an enggak yeah, pakai an. Wajib kan? Wajib enggak pakai an. Tarku an. Syuru. Syuru. Syuru. Ya. Ini loh kayak watafiqa yakhsifani min waraqil jannah tafiqa ya alaihi ma ya syuru syara'a syara'a fil amal bada'a atau misalnya kayak akhada itu maksudnya akhada yajri gitu maksudnya sih akhada syuru ya ka'an sya'as sa'iku yahdu ini syara'a ya ka'an sya'asa iku yahdu wa tafik kadza ja'altu wa akhadtu wa alik ya, itu tadi sebutkan Ustaz ka'an sya'asa iku yahdu an sya'a ya huna hadhi af'alu syuru taqul ini af'alu syuru Ustaz ya an sya'asa iku yahdu ya wa tafiqa an sya'a tafiqa ja'ala akhadha wa alika ya as-sa'iku wasaiku alladhi yasukul bil wa yahdu ay yughanni laha oh jadi nyanyian unta dari dulu itu tuh memang saik itu senengnya terus sekarang kan supir puter dangdut itu dulu kan ini kan ya lagi alladhi yasukul ya kan iya ya yahdu ay huda oh min huda dendam ya itu kan gimana ya ada coba lihat di YouTube kalau itu gimana mereka ya iya gitu gimana itu yang pernah ngeliat di itu padang pasir kalau ini apa penggembala tuh masuk ke ada ini di tangan cuman nggak tahu bahasa apa amia apa kira-kira enggak ya nggak tahu usaha kali ya pokoknya berdendang nih jadi dia mendendangkan untuk biar apa biar santuy ya oh ini litanasyata fi sair. Litanasyati fi sair. Oh, semangat. Semangat. Dan kan tadi supir pergi ngantuk dia puter dangdut. Itu supaya semangat ini ustaznya apa dia ya? Ini ya kali ya saiknya itu ya semangat. Saiknya ya. Iya. Iklannya saik ya. Hadis itu. Rifqon bil qawarir ya ansyajah. Itu karena saja tidaknya ibunya jadi cepat. Iya, jadi cepat ya. Yang digoncengin perempuan. Gimana sih? Hadis yang pon berkuat dari Ansaja. Ansaja tuh nama orang yang bawa untanya. Cewek. Gajil gitu, utangnya jadi gajil-gajil istilahnya. Iya, iya. Karena cepat. Oh, itu ya. Ini dalam ibil. Ibil. Berarti dianya yang supaya semangat dianya ya. Hah? Ibilnya apa dianya nih? Maksudnya itu. Dia. Untanya ya. Untanya kan. Kalau di sini ya sedukan kembalinya ke yughanni laha, laha kepada ibil. Oh iya, berarti ke ibil, ibilnya yang berarti yang biar semangat ya. Kalau dangdut kan enggak mungkin mobilnya supaya semangat. Supirnya supaya semangat. Itu kalau malam haflah ditambah pedang. Pendangin, joget pendang kan, rokes. Tahu apa nikmat? Itu beda lagi kan, bukan biar entah. Tapi nadanya sama, hampir sama. Ini di juf nih. Ada ini orang kan. Untanya mana? Ada nggak untanya yang cepat jalannya? Pas digituin. Itu manggil kayaknya. Itu kayaknya Fitra jadi pekerja gini paling gampang nih. Karena itu ke Saudi. Itu tinggal ngikutin aja gitu. Oh, gitu. Enggak, bisa manggil onta sih berarti. Manggil onta tuh. Manggil onta ya. Kalau gitu menurut kisahnya apa sih pekerjaan manggil onta? Dia manggil onta. Itu paling gampang tuh kayaknya tuh. Sopir onta. Sai, ayo rusak. Sekarang ada YouTube tuh. YouTube bisa atau tidak belajar. Oh gini. Rusak, rusak. Ena rusak langsung. Nah, Saudi you saw it evil di Amerika. Wes. Saudi. Ini lagi di Amerika ceritanya. Iya, ada evil. Berdata. Kelihatan dipanggil Sudi. Panggil Sudi. Sudi jago hijau. Datang beneran. Oh gitu caranya. Tadi Nubatul Ibil Wahida. Apa? Nubatul Ibil Wahida. Wanta Saudi. Wanta Amrik. Dari mana aja sama ya. Datang. Wanta. Itu saya diketahukan. Ada orang. Bukan ada orang. Ada lo yang dia lahir di Arab, terus besar di Arab, ya setiap hari itu di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Onta. Alhamdulillah. Lanjut di sana. Lanjut. Ya. Nggak makan KFC dia. Di Madinah banyak buffet tuh. Yang jaga-jaga itu dulu di tempat-tempat wisata. Misalnya Sudan-Sudan sama Baduy-Baduy. Ya nih ya. Jana itu. Nah itu. Ya, nanti. Dan gaji susu sama air kencing. Air kencing mantap. Kencing mantap ya. Sehat ya, no susu terus tuntas tuh. Sudah nih. Ane pernah tuh apa pengalaman perwakilan mahasiswa kan Indonesia. Enggak. Mau nyambut Gubernur Madinah. Tapi jadi yang naik onta itu orang asing. Diambil mahasiswa Indonesia. Berapa? Nah, ini ajak teman-teman kan. Kita ke ada haflah apa tuh di gurun pasir. Ngajak teman-teman ya ke sono. Jadi gitu baris tuh naik onta. Kita yang ngundang sendiri. Diajarin dulu Mbak Dini. Dari poker sekeliling tuh. Sambil nunggu rombongan Gubernur datang. Kayaknya antum bisnisin temen antum nih. Antum dapat duit tuh di situ. Jangan terus antum, hei ikut gitu. Nek otak, gratis. Dijanjiinnya gitu ada iming-iming gak? Ada iming-iming gak? Iya dari itunya. Orang ajak temen-temen gitu dong, makan segala macem gitu. Di haplah gede gitu, di gurun pasir. Udah latihan dulu sama teman-teman tuh. Ada kali 10 baris ada yang ontak naikin berdua gitu. Iya. Jangan nunggu, ayo bolak-balik. Beda apa ya? Agak, nanti gubernur beda jalan. Kurang ajar. Gak berarti nanti. Gak lewat jalur kis. Berarti gara-gara itu berarti. Batal udah. Jadi kita gak dijawetin. Antum nih, ntar pas gubernur lewat, dada-dada semuanya. Assalamualaikum gitu. Ya, ya, nungguin sejam, menenek di otak. Mana ya? Gubernur beri jalan. Kalau berarti wah ini udah gak ada manfaatnya ini. Ini gak ada dikasih suruh. Itu udah beres. Terus itu berarti gak jadi petaf lah. Jangan di situ cuma Eri suruh pulang udah. Tapi makan kan. Itu makanya dari nggak makan nggak dapat apa-apa. Oh iya, karena udah nggak manfaat. Mereka mikir dia naik ontai bisnis. Orang terkerap bisnis. Tapi mau seneng naik ontai. Iya, dia nggak manfaat. Itu orang gini-gini sendiri. Ini gampangan mana? Ontai atau naik kuda? Aneh, kalau naiknya ya naikkan kuda. Hah? Ontai panik kan? Kuda juga. Kuda kan? Stabil. Jalan kuda. Enggak, maksudnya dari naiknya, dari naiknya. Kan duduk, mainin buk, itu kalau kita nggak siap, banting. Kalau kuda, kalau kuda kan memang kita yang lompat ke atas. Iya. Oh, berarti antum yang nggak pakai gituan ya? Enggak, langsung pelana, langsung pelana. Aneh sempat nggak bisa naik tuh, aneh dipilihin onta yang agak gede. Ini antum pelana tuh bahannya apa sih? Ini celana. Lumbuin kan. Ternyata di prank. Pas mulai datang orang Arab. Gubernur beri jalan. Teman-teman aneh ngomel kan. Mana kan gubernur? Jangan salin gue. Itu dari Jamiah itu sekitar sejam, itu jauh. Itu ke sana enggak onta? Oke, mobil. Tapi mobil enggak bayar kan? Enggak, emang gratis free. Jadi dia tuh nyari mahasiswa aja nih. Berarti enggak ada makan apapun lapar dong udah itu. Seharian set, sampai panas, pulang panas lagi. Di tengah panas pasir ya. Lagi lagi musim dingin lah. Oh iya. Tapi emang seru tuh haflahnya di situ. Haflah Arab kok. Ada. Kalau di santun seru, ngomong seru katanya. Kan nggak makan. Nggak makan, nggak ikut. Kan ada mainannya gitu loh. Oh, iya. Jadi kayak ada pameran burung, soccer, ngelang, pameran. Oh jadi itu di padang pasir itu lagi ada haflah juga, untuk lagi naik kuda ada haflah. Iya ada haflah. Nah kita dikhususin untuk nyambut tuh si gubernur. Gubernur lewat jalan tikus. Ada yang ngebayangin aja ya, bisa makan-makan gitu. Itu yang gubernur berada gitu semua gitu. Terus kalau ntar misal diberhenti, nanti ajak ngomong gitu. Ajaib kan, udah siap. Senang tuh. Ayo dibilang, nanti aja ngomong pak, dia nih ngomong. Tungguin aja sebentar. Tahu tapi itu pengalaman satu orang naik onta jauh tuh nih nyari jidat sendiri, masya Allah jauh naik onta lumayan jauh kan, muter berapa kali tuh di jalur di daerah hap lah itu iya di padang pasir luas tapi ada stand stand ada stand stand soalnya nggak jajan berarti nggak jajan paling di air dong gitu. Dijanjinya makan kagak ada nggak ada ya betul masya Allah lanjut ya oke. واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غيره وكاد لا غيره وزاد موشكا أوشكا itu في الماضي وكذلك كاد كل منهما جاء منه المضارع يكاد ويوشك قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب وجاء من أوشك أيضا اسم اسم الفاعل موشك والكل يعمل. Tapi di sini enggak dijelaskan. Tadi kan ada di syairnya la ghair itu berarti maksudnya yang ya'mal fil mudhari itu hanya kada dan Aushaka ya. Aushaka itu nama kota di Jepang. Osaka. Oh, Osaka. Bentar. Ini dikit lagi nih. Bentar saya lihat Aushaka dulu set. Afal hadzal illa kada ya betul. Afal hadzal bab la tatasarraf illa kada wa aushaka. Fa in qul istimila ya minhum al mudhari' nahu yakadu yushiku ya betul. Ya. Jadi tahu paham Fitra ya? Gua bingung gimana mengaplikasikannya ya. Itu apa sih? Enggak dipakai pakai gitu di sini. Salam umum balik, cuma contoh aja. Kalau yang bingung tanya aja makanya kita amalnya enggak maksudnya karena enggak mengaplikasikannya ya itu ngomong karena ya sudah kalau saya sih lebih ketika ini kita ketemu ketika bahasa-bahasa hadis bahasa-bahasa Al-Qur'an atau syair atau kitab-kitab yang dulu misalnya ulama dulu itu kan ada bahasa-bahasa kayak gini ya. Jadi kenapa jadi intinya kan af'alu syuruk tadi Ya. Tadi mau nanya enggak ya? Ini bukan afal syuruk saja nih, afal muqarrabah semua ya. Ya. Itu semuanya itu apa namanya? Madhi. Semua madhi, ya. Hanya ada beberapa yang ada mudhari'nya, au syakka dengan kada, ya. Ya. Kada yakadu. Ya, bukan kada yakidu gitu kan. Yakidu siapa sih? Ya, yakidu kaidan. Oh, yakin. Iya, maka maksudnya kada yakadu kan. Kirain mau kita di Osaka, Osaka. Enggak. Orang kita lagi serius. Oh, terus. Maka dia yang ada mudhari'nya hanya kada dan Osaka. Dan khusus bagi Osaka, dia juga ada isim fa'ilnya dan isim fa'ilnya ya'mal. Ya'mal. Ya'mal maksudnya dia ya'mal amal. Ini afal muqarrabah. Ya. Ba'da asa khlaw laqa aw syakkat yarid ghinan bi ay yaf'ala an thanin fuqid. Ya. Ada. Ya amin adu. Ya amin aw syakka aidan. Ya. Ismul fa'il. Yaqulu. Semuanya aw syakka. Qad yaridu. Musyiku musyikan. Musyik itu semuanya ya'mal. Ya'mal af'al muqarrabah. Muqarrabah. Ya. Qad yaridu katsiran ghinan ay istighna'an 'anil ju'ith tsani wa huwa al-khabar binahwi yaf'ala wa dhalika ba'da al-af'al madhkura ath-thalathah. 'Asa ayanzil al-matar. Ya. Wa kadhalika ikhlaw laqa'u syaka takunu hiladhil mithlu kana allati taktafi bi marfu'iha. Ya. Contohnya nggak dikasih, Contohnya apa itu? Ini kan maksudnya kan dia mengatakan bahwa ada kalanya asa ikhlau lako dan aushaka itu dia ghinan bi, jadi khobarnya itu dihapus, ya. Dia sudah ayaf ala rafa'nya ya. Cuman di sini takulu asa ayan zilal motor. Iya. Itu kok. Oh iya deh. Iya. Motor kan fa'il ya? Iya, betul. Coba lagi gimana? Contohnya? Asa ayan zilal motor, iya, betul. Asa ayan zilal motor. Motor kan fa'il dari apa? Dari ini kan. Dari asa. Ya. Coba bisa dikayakan oleh Ibnu Malik. Motor. Apa? Fa'il dari yanzil kan? Iya. Isim dari fa'il dari yanzil. Dan ini kan dia asa nuzulul motor. Iya. Iya benar. Anu iya. Dari ya kan? Iya. Jadi asa, jadi kalau oh jadi qad yarid ghinan bi an. Jadi kalau isimnya tadi an nih, an dan fi'il, maka kemudian apa? Dia seringnya enggak pakai khobar. Hah? Iya, dia mirip dengan kana tam. Ya. Asa ayyakum. Asa qiyamuhu, ya kan? Ya. Ikhlau laqa ayati. Ai ikhlau laqa ya ityanuhu. Asa aushaka ayyaf'ala. Ai ya aushaka fi'luhu. Kan gitu kan? Iya. Itu ya gitu ya. Tadi apa itu? Yang disebutnya dobitnya itu asa kalau dia dan fiilnya dan fiilnya gimana? Apa? An dan fiilnya. Asa yang jelas motor kalau lengkap dengan khobarnya gimana? Ya. Kan makanya dia di sini kan dikatakan dia pakai dia kayak kanatam jadinya, Sir. Iya. Ya. Dobit motor di snatin set ke ila faan dan fiilnya. Berarti itu lima dari awal ya. Oh, antum punya kitab itu, Bitra? Kan bisa dirubah bisa? Oh iya, tahu. Antum gak punya malah. Bisa dirubah. Enggak, berarti annya itu jadi masdar mawal ya? Ya, ini asa nuzulul motor gitu. Ya, masdar mawal. Jadi masdar mawal ya? Iya. Asa an yakum, asa yang... Inan bi an yaf'ala, yaudah jadi masdar. Inan, iya. Terus jadi idhofah ke motor berarti. Iya. Bentar. wa hadza illam yalil fil alladhi ba'da an ismun dhahirun yasihu raf'uhu fa in waliyahunahu asa ayyakuma zaidun fa dhaba al ustad abu ali ash-shalwabi ash-shalwabin ila annahu yajibu yakuna adh-dhahir marfu'an bil fi'li alladhi ba'da an fa an wa ma ba'daha fa'ilun li asa wa hiya tamah wa la khabara laha. Cuman ini ada di sini kan wa dhahaba al-mubarrid was-sayrafi wal-farisi la tajiz ma dhakara syulun wa tajwizu wajh akhar wa ayakuna ma ba'da al-fi'l ladhi ba'da an marfu'an bi asa isman laha wa an wal fi'l fi mawdi nasbi bi asa. Jadi gini kan, asa ayan zilal matar, matar itu isim asa. Yang ayan zila itu fi mahali nasbi. Nah, itu indah. Nah, indah tadi al mubarrid wa sayrafi wal farisi. Tapi itu khilaful asal ya, karena matarnya jadi datang. Iya. Heeh. Indah mubarrid. Bukannya kulkas, mubarrid kan pendingin, simpain. Mubarrid. Ya. Jadi wajh awal asa an yanzilal matar, an yanzila masdar muawwal idhofah ka matar. Ya. Itu jadi sebagai fa'il dari asa awal ya. Wajh tani asa fa'ilnya itu al matar, an yanzila masdar muawwal fi mahalli nasbin khabar. Ya. Tapi itu enggak sesuai nazom kalau kayak gitu berarti. Iya. Kan harusnya kan di depan. Hilang. Ini asa sebagai tapi itunya pembarin apa ya itunya dia itu ya alasannya atau dia punya ada di sini dijelaskan gitu cuman ya? enggak kalau alasannya enggak disebutkan cuman wa tadhharu faidatu hadzal khilaf faidahnya akan kelihatan fitasnitul jim ta'nit fatakul alamata bi ghairi shalwain ya shalawbin asa ayyakuma az-zaidan itu maknanya itu matanya mubarid tadi ya kan asa ayyakuma az-zaidan karena kan ya ma-nya pakai ya ngikutin karena isim kan zaidannya kan fa'il kan ngikutin si isim kana isim asa kan dia isimnya ya kan atau asa ayyakumu az-zaidun tapi kalau madhabnya apa Ustaz Shalawain tadi berarti kan ya sudah seperti biasa asa ayyakuma az-zaidan biasa ayyakuma itu dia masdar muawwal jadi itunya kan khobar gimana sih khobar iya makanya dia Zaidan. harus muafik secara adat apa Zaidan ya isim hah fa'il apa isim yang mana sih isim asal berarti ya yang isim. Ini ntar jadi, ini jadi menurut siapa nih isim kan ya. Zaidan jadi khobar menurut itu tadi wajisani ustad itu mubarid tadi ustad siapa Shalawain ya itu. kalau Shalawain kan enggak ada khabar ya. Ini mubarid tadi ya. Ini mubarid. Ya, jadi asa ayyakuma az-zaidan. Ayyakuma. Iya. Oh, ala. Kan khabarnya harus mubarid. Nah, kan, ayyakuma berarti. Iya. Ini dong. Tasniyah. Iya. Mufik tadi ya. Karena sangka ayyakuma gitu doang zaidan. Asalnya enggak lihat buku. Ternyata zaidani ya. Iya. Jadi makanya tadi apa khilaf dalam masalah ini antara Ustaz Shalawain dengan Mubarrid dan lain-lain tadi. Berarti kalau itu tadi tetap ya. Berarti ya. Ya, ini tetap, itu jadi ya. Fa'il. Kalau yang Ustaz Shalawain kan asa ayyakuma zaidani. Nah, dia fa'il kan? Jadi fa'il, Zaidan. Fa'il untuk Yakuma. Kalau Mubarrid zaidani itu jadi dia, isim ya. Iya, dia zaid ya, dia jadi isim dan itu ya kumanya harus ini karena dia khobar kan. Nah. Tapi apa tadi khilaf itu? Kau udah nggak sedikit kecil. Iya. Ngarasa nih. Gitu ya sedih. Makanya betul kata dokter Syaikh itu. Ahsan tanam korma. Daripada ngurusin apa sih? Nyari-nyari kenapa kok dia? Ahsan tanam korma. Kenapa kok dia bilang ini? Isim, gitu kan? 10 tahun kemudian orang pada makan korma. Iya, ayahku malah pimahari nasbin. Itu yang gampang-gampang aja. Ya. Dia sudah cukup dengan rofaknya udah. Masdar mu'awal itu pimahari. 10 tahun kemudian orang pada banyak makan korma dia. kan dengan kayak gitu. Ya. 10 tahun kemudian baru pusing. Ya. Gak bisa nanti mikirin gitu. Kalau masih muda nggak nikah-nikah. Asik. Jadi nggak nikah-nikah ke kanan. Oh iya. Kanan sampai ke kiri. Yang ke sini matanya doang. Gak nikah-nikah. Gak nikah-nikah. Nengok ke sana. Gara-gara mikirin. Hilang gitu. Udah megang Ibnu Aqil. Ada juga yang kemarin tuh. Jadi dia ngeliat status ustaz. Berdoa. Allahumma shfina. Fina, masfina. Terus dia nanya, lo jangan tanya ke Ana, tanya ke ustadznya. Kenapa kok tatkala hilangnya itu kembali ketika filamer di filamer disambungkan dengan dhamir. Gitu kan. Terus ditanyain. Iya, jangan tanya ke Ana kalau di kan ada hadis itu yang isfi anta syafi, isfihi kan. Tanya gimana? Ya tanyalah syahidnya apa gitu. Syahidnya apa? Saat ini kan fiil maldinya gitu. Fiil maldinya itu syafa atau syubia, ya. Terus ya syahidnya gimana, Ustaz? Syahidnya lihat aja di kamus ma'ani katanya gitu. Enggak, syahid itu dari Quran, Sunnah atau dari syair Arab. Yang ketika itu syair-syairnya itu syair-syair apa? Lama yang masih dijadikan hujan. Kamus ma'ani sih. Anilah udah sudahin aja nggak usah. Malah di ini lagi. Nanya-nanya terus. Malah ustaznya ini. Baper. Emangnya Ana berdoa menggunakan fil amal katanya gitu. Terus dia ngirim sekiranya ke Ana kan. Bedakan ya akhi antara sembuhkan dengan sembuhkanlah kata itu. Ana malah bingung apa maksudnya. Ya kan Ana bilang udah ditanyain. Ya mungkin beliau salah nulis apa gitu kan atau apa gitu. Ana juga pengen tahu, maksudnya Ana juga pengen tahu. Siapa tahu ada wajhul akhar. Kayak belajar. Iya. Coba tanya. Kalau suruh nyari-nyari ya males lah orang. Orang dia ngomong. Dia ngomong maksudnya nyari. Dia itu bikin gerobak. Ini tentang baru. Ini bikin gerobak. Bikin gerobak. Yang suwi mentos. Orang jangan nanya ke Ana, lu tanya ke dia, ke ustadznya yang bikin itu. Ana juga penasaran, gitu kan. Barangkali ada wajun akor. Kan lumayan dapat ilmu. Ustadznya ngobrol jam silah. Terus Ana bilang, dia Ana bilang udahlah sudahin aja jangan kayak gitu, gitu. Enggak, Ustadz, Ana penasaran. Ditanya lagi, Ustadz, nanti mau katanya dia ngirim lagi tapi enggak dibalas-balas sudah. Nanti mau bilang berdoa tidak menggunakan filamer. Kalau emang itu fi'lun maldin, kenapa ada hamzah wasolnya? Gitu. Fitra mulit antum. Benar. Hamzah wasolnya dia bilang gitu. Aduh, bukannya apa-apa. Nanti antum berantem. Ini ustadznya juga, ustadznya dia juga belajar. Soalnya alumni Madinah enggak? Enggak tahu. Atau alumni Lipiah? Ya, nah, maksudnya alumni Syafi'i. Dia ngajar Quran juga. Yaman apa? Katanya dari Yaman. Soalnya dia suka ustaz, dia tahu dari ustaz itu suka apa? Suka info-info Yaman gitu. Akhirnya mau belajar kayak gini-gini. Ada Ishfina. Ishfina kan dia filamer. Ya Allah sembuhkanlah. Setelah malam. Ya setelah malam. Anak penasaran juga. Mau cari. Nyari-nyari. Oh, jadi itu memang ucapan yang menyebar di kalangan orang-orang Arab. Ini bukan termasuk kesalahan yang menyebabkan kesalahan. Ada wajah. Iya. Kan nyari-nyari. Anak penasaran gimana itu ketemu itu. Jadi termasuk kesalahan ya, yang menyebar. Yang menyebar itu orang-orang Arab biasa begitu. Allahumma shfi gitu. Allahumma shfi. Mardona misalnya. Allahumma shfina. Ketika ngomong kayak ada panjangnya. Iya, ada panjangnya. Mungkin dia dengar kali waktu di sana. Kan biasanya kayak oh, Mas Fira gitu mungkin ya, karena mungkin semangat. Kan sebagian dia ya, wajar aja wajar. Kayak apa? Kayak orang Arab pernah ada ngomong suaya. Ah, suaya mah amiah. Suaya. Suaya. Iya, amiah. Iya, sin. Suaya. Saya pas ana baca-baca. Di Sahih Bukhari ada itu aslinya suaya. Suai'ah. Cuma jadi sh Saya suwi lah. Suwi. Ya mungkin itu yang menyebar aja. Tafsir dari saat. Suwai sebentar gitu ya, ya terus yang menyebar jadinya suwai gitu ya. Itu ma'amiyah itu mah. Suwai. Dari sa'ah. Ilmu. Tapi kan memang kan rata-rata memang ini rata-rata amiyah itu ada istiqoknya dari ini, cuma istiqoknya tanpa kaidah gitu aja. Sama doang ini juga. Terus kan sebagian masyayikh itu ada yang mereka itu memang kalau khutbah mungkin berapi-api, jadi kayak ada kol-kolahnya semuanya. Gitu. Kayak ada kol-kolahnya. Apa yang diucapkan kayak ada kol-kolahnya. Ya akhirnya itu. Kayak ada mantul gitu. Ya mantul. Kayak amin ya. Anda pernah jadi dokter Roger? Misalkan gua kenapa? Soalnya asa itu. Asa itu bisa. Dalam keadaan itu. Gua ngetepok. Kayak seperti.